Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan terakhir kita sampai pada bab golongan yang disebut sebagai syahid. Itu sudah selesai, dilanjut kemudian dengan bab keutamaan memerdekakan budak. Dan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu babun fadlul ihsan ilal mamluki, bab keutamaan berbuat baik kepada budak. Di bawah bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebelum menyebutkan hadis, beliau mengutip sebuah ayat yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Di akhir ayat ini, wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak yang kalian miliki, ini jelas ada hubungannya dengan bab yang dibaca tadi, bab keutamaan berbuat baik kepada budak. Kemudian hadis pertama, qala wa anil ma'rur bin Suaid, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, diriwayatkan dari Al-Ma'rur bin Suaid, qala ra'aitu Aba Dzar radhiyallahu ta'ala anhu wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi mithluha. Kata Ma'rur bin Suaid, saya pernah melihat sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, mengenakan satu jenis pakaian dan pembantunya pun mengenakan jenis pakaian yang sama. Fasa'altuhu an dzalika, lalu aku bertanya kepada beliau tentang hal itu, karena kebiasaannya antara majikan dengan pembantu itu selalu beda, baik dari penampilan maupun dalam hal-hal yang lain. Kalau di sini sahabat Abu Dzar memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai oleh pembantunya, nyaris tidak ada sekat antara keduanya, nggak ada pembeda antara keduanya. Ini dilihat oleh sahabat Ma'rur bin Suaid, sehingga ia bertanya kepada sahabat Abu Dzar tentang hal itu, kenapa bisa demikian. Fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'ayyarahu bi ummihi. Sahabat Abu Dzar kemudian menceritakan bahwa dulu dia pernah saling mencaci, saling memaki dengan seorang laki-laki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia, sahabat Abu Dzar, mencela ibunya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tahu soal itu. Kemudian kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyatun huwa ikhwanukum wa khawalukum wa khawlukum. Sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Mereka semua orang itu pada dasarnya adalah saudara kalian, dan ada juga yang menjadi pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah jadikan mereka yang membantu kalian itu ada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka siapa saja yang saudaranya di bawah kekuasaannya, dalam artian menjadi pembantunya, fal yut'imhu mimma ya'kul, hendaknya ia kasih makan pembantunya itu dengan sesuatu yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaknya ia kasih pembantunya itu pakaian dari pakaian yang biasa dikenakannya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan sekali-kali membebani pembantu-pembantunya di luar kemampuannya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, jika kalian membebani mereka dengan satu pekerjaan, satu tugas yang berat, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar, yang isinya adalah bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimanapun orang lain itu keadaannya, sekalipun orang lain itu ada di bawah kekuasaan kita, bukan berarti kita melakukan tindakan yang semena-mena. Bukan berarti kita tidak memanusiakannya, tetap kita harus anggap dia sebagai manusia biasa sama seperti kita. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, dalam artian menjadi apa? Pembantunya, maka kasih dia makan dengan makanan yang biasa dimakan. Kasih dia pakaian dengan pakaian yang biasa dipakai. Makanya inilah yang melatar belakangi mengapa sahabat Abu Dzar memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh pembantunya. Ya. Ini cara bagaimana menghormati orang lain. Sekalipun sekali lagi orang lain itu ada di bawah kita, ya, kedudukannya. Nah. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatan aw uklatain, fa innahu waliya ilajuhu." Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila pembantu salah seorang di antara kalian datang membawa makanannya, pembantu yang dimaksud di sini bisa saja budak, karena budak itu tidak lebih hanya sebagai harta milik pemiliknya atau majikannya, sehingga budak itu melakukan tugas-tugas layaknya pembantu. Karena dulu budak itu saat masih ada biasa diperjual belikan. Nah, jadi kalimat budak di bab ini tidak hanya tertuju khusus pada budak-budak yang pernah ada, di mana statusnya diperjual belikan. Bisa juga yang dimaksud dengan budak di sini adalah bantu misalnya yang orang yang membantu kita dalam urusan-urusan kita. Kata Nabi, apabila pembantu salah seorang di antara kalian datang dengan membawa makanan, fa illam yujlishu ma'ahu, jika dia tidak mengajaknya duduk bersamanya, falyunawil hulukmatan aw lukmatai, maka hendaknya dia ambilkan satu suap atau dua suap. Satu potong makanan atau dua potong makanan. Fa innahu waliya ilajuhu, sebab yang demikian itu bisa mengobati rasa lelahnya. Misalnya kita punya pembantu di rumah, dia biasa mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah kita. Saat dia mengantarkan makanan ke kita, tidak ada salahnya untuk kita ajak dia makan bareng. Ini luar biasa. Kalaupun tidak diajak makan bareng, karena biasanya pembantu ketika diajak makan bareng sama majikan itu biasanya nolak, karena merasa bahwa dirinya hanya sebagai pembantu di situ, malu, sungkan. Maka kata Nabi, kalau seandainya kita tidak mengajaknya untuk makan bersama dengan kita, paling tidak kita ambilkan, ya, kita ambilkan sesuap atau dua suap makanan yang telah dimasaknya, karena itu bisa mengobati rasa lelahnya. Ini juga sama didikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana caranya kita memperlakukan seseorang dengan baik, seseorang dengan tepat, ya. Karena walau bagaimanapun pembantu kita punya kehormatan, bukan sosok yang harus kita injak-injak kehormatannya, bukan sosok yang harus kita hinakan, kita kucilkan, apalagi kalau sampai kita anggap dia bukan manusia, waliyallahu billah. Ya. Jadi jelas sekali di sini kata Nabi, bila pembantu salah seorang di antara kalian datang membawa makanan, maka jika tidak mengajaknya untuk makan bersama, hendaknya ambilkan satu suap atau dua suap makanan yang telah dimasaknya, agar dia pun mencicipinya, dia pun menikmatinya. Karena waliya ilajuhu, yang demikian itu dapat mengobati rasa apa? Lelahnya. Nah, berikutnya khotibillah rahimani wa rahimakumullah, bab lain masih soal budak. Babun fadlul mamluk alladhi yuaddi haqqallah wa haqqa mawalih, bab keutamaan budak yang menunaikan hak Allah dengan hak majikannya dan hak majikannya. Ini soal budak yang betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, qala Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain, muttafaqun alaihi. Sesungguhnya seorang hamba atau seorang budak, idza nasaha li sayyidihi, apabila dia setia kepada tuannya, kepada majikannya, dan bagus dalam beribadah kepada Allah, falahu ajruhu marratain, maka baginya dua pahala. Maka baginya dua pahala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kepada tuannya setia, ya, kepada Allah pun dia senantiasa beribadah dengan baik, maka pahalanya dua kali. Ya. Ketika dia setia kepada majikannya, itu akan membuahkan pahala, dan ketika dia beribadah kepada Allah dengan baik juga akan menghasilkan apa? Pahala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, orang yang melakukan amalan kebajikan tanpa melihat bagaimana keadaan orangnya atau pelakunya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun seorang budak, kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ya. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil 'abdil mamlukil muslihi ajran. Hamba sahaya yang saleh itu akan mendapatkan dua pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi, andai bukan karena ada jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, sungguh aku sangat ingin meninggal dunia dalam keadaan aku sebagai seorang budak. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi status sebagai budak itu bukan status yang terhina ketika budak tersebut dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Nabi mengatakan di sini bahwa hamba sahaya atau budak yang soleh itu dapat dua pahala. Setia pada majikannya, beribadah kepada Allah dengan baik. Itulah hamba sahaya atau budak yang soleh, dapat dua pahala. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah mengatakan, seandainya bukan karena ada jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, tentu aku lebih memilih mati dalam keadaan apa? Sebagai budak. Nah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa status kita menjadi beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat dari bagaimana ketakwaan, ketaatan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita taat, bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah yang baik kepadanya, maka akan semakin tinggi ya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis yang ketiga, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbihi wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi minal haq wa nasihati wa ta'ati lahu ajran. Rawahu al-Bukhari. Seorang budak yang dia bagus ibadahnya kepada Allah, kemudian menunaikan apa yang menjadi tugasnya kepada majikannya dengan baik dan setia kepada majikannya serta taat, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari. Nah. Berikutnya hadis yang keempat. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun lahum ajran." Ada tiga golongan yang mereka akan mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahlil kitab amana binabiyihi wa amana bi Muhammadin. Pertama, seseorang dari ahli kitab, dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain beriman kepada nabinya, juga dituntut beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan ahli kitab yang mereka masih hidup, tidak cukup jika beriman kepada nabinya saja. Selain beriman kepada nabinya, kemudian dia tahu Nabi Muhammad, dia mendengar bahwa Muhammad termasuk utusan Allah, maka dia juga harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini yang pertama, rajulun min ahli kitab. Seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal 'abdul mamluk idza adda haqqallah. Yang kedua, seorang budak atau hamba sahaya yang menunaikan hak Allah wa haqq mawalih dan hak majikannya atau tuannya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma ataqaha fatazawwajaha falahu ajran. Ketiga, seorang laki-laki, dia punya budak wanita, lalu dia ajari budak wanitanya itu dengan baik, dia bimbing budak wanitanya itu dengan baik sehingga jadi pintar, lalu dia merdekakan, kemudian dia nikahi, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Inilah tiga golongan yang mereka akan mendapatkan dua pahala. Pertama, seorang laki-laki atau seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya atau majikannya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memiliki budak wanita, lalu dia bimbing, dia ajari sehingga budak wanitanya itu jadi pintar, bahkan kemudian dia merdekakan, lalu dia nikahi. Ini tiga golongan yang sekali lagi mendapatkan dua pahala. Selanjutnya, babun fadlul ibadati fil harji wa huwa al ikhtilatu wal fitanu wa nahwuha. Bab keutamaan beribadah di waktu al harj. Apa yang dimaksud dengan waktu al harj? Waktu al harj itu al ikhtilat, situasi yang carut marut, wal fitan, dan banyak fitnah, wanahuha dan semisalnya. Jadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut itu memiliki keutamaan tersendiri. Sebab kondisi carut marut, banyak fitnah, ini membuat banyak orang tersibukkan dari melakukan apa? Ibadah. Tersibukkan dari melakukan ibadah. Maka kalau ada yang tetap eksis, tetap istiqomah melakukan ibadah, dia mendapatkan keutamaan tersendiri. Nah, jelas beda ya, ibadah yang dilakukan di saat situasi aman, tentram, tidak ada fitnah, dengan ibadah yang dilakukan di saat situasi genting, carut marut, kacau balau, banyak fitnah. Rata-rata orang bisa melakukan ibadah dengan baik di saat aman, di saat nyaman, gak ada kekacauan, gak ada fitnah. Tapi ketika terjadi fitnah dan situasi carut marut, gak karu-karuan, banyak yang tersibukan dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa tidak tenang melakukan ibadah. Sehingga sekali lagi banyak yang meninggalkannya di waktu-waktu seperti itu. Imam An-Nawawi menyebutkan satu hadis di bawah bab ini, yaitu hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Rawahu Muslim. Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah bersabda, ibadah di saat situasi carut marut, kacau balau dan banyak fitnah, itu seperti melakukan hijrah kepadaku. Ya, seperti melakukan hijrah kepadaku. Apa maksudnya? Seperti orang yang menuju sunnahku. Ya, seperti orang yang menuju sunnahku. Ya. Jadi keutamaan melakukan ibadah di saat kondisi tidak menentu, kacau balau, carut marut, banyak terjadi apa? Fitnah. Nah. Dan selalu seperti itu, kalau situasi sulit kita tetap istiqomah, jelas keutamaannya besar dibandingkan kita istiqomah saat situasi serba mudah. Ya. Makanya kata Allah, ada orang-orang yang man ya'budullaha ala harfin, yang beribadah kepada Allah tapi posisinya di ujung, di tepi. Kalau jurang itu, kalau digambarkan sebagai jurang, itu posisinya di tepi. Dia beribadah kepada Allah tapi posisinya di tepi, di ujung jurang gitu. Jadi rentan sekali jatuh. Kalau ditimpa kebaikan, kata Allah, itma'anna bih. Dia merasa nyaman, kokoh ibadahnya. Tapi ketika ditimpa fitnah, dia meninggalkan ibadahnya. Tidak lagi kokoh dalam ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adalah orang yang khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini di surat apa? Pertanyaannya, ini di surat apa ya? Antar berapa juz hafal? Tir. Berapa juz hafal? Hah? Di surat apa ini? Apa? Kelas. Al? Al-Isra? Enggak. Ah, adiknya. Hah? Hah, Kerawang. Hah? Al-Hajj. Surat Al-Hajj, ya. Nah. Itu Allah Subhanahu wa taala beri gambaran orang yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung, di tepi. Kan mengkhawatirkan, ya enggak? Nah. Makanya ketika diberi kebaikan, kenyamanan, keamanan, kuat ibadahnya, tapi saat dikasih fitnah, ujian, cobaan, jadi lemah ibadahnya, ya. Nah, di hadis yang kita baca barusan, Nabi menjelaskan bahwa keutamaan beribadah dalam situasi yang kacau balau, carut marut, itu seperti orang yang hijrah menuju aku, menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selanjutnya babun fadlus samahati fil bai' wasyira wal akhdhi wal ata' wa husnil qada wat taqadi wa irjahil mikyal wal mizan. Bab keutamaan as-samahah fil bai wasyira, bermurah hati dalam jual beli, dalam mengambil dan memberi, dalam membayar hutang atau menagih hutang, dan juga dalam melebihkan takaran dan timbangan dan hal lainnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Surat Al-Baqarah 215. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Bermurah hati itu bagian dari kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapapun yang melakukan hal itu dalam jual beli, dalam mengambil, dalam memberi, dan dalam hal apapun. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ya qaum aufu al-mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Surat Hud ayat 85. Wahai kaum, tunaikanlah atau sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan sekali-kali kalian buat rugi manusia dalam urusannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Mutaffifin 1-6, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka bagi orang yang berbuat curang, ya, mengurangi timbangan. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Mutaffifin ini adalah orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka ingin sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, ketika mereka menakar sesuatu atau menimbang sesuatu untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi giliran batur, ya, yang nimbang harus sempurna. Tapi giliran diri sendiri yang nimbang itu selalu kurang. Kita pinter kodek kita. Ya. Pokoknya kalau orang lain mah harus sempurna, kalau dirinya masalah, kurang, kurang terus. Ini mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kata Allah, tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan nanti? Liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu hari di mana semua manusia itu akan bangkit menghadap Allah Rabbul alamin. Nah. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah bab ini. Sudah isya belum? Belum. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqawahu. Yataqawahu fa aglaza lahu. Fahamma bihi ashabu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki dulu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yataqadahu, menagih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini disebutkan dalam riwayat lain ternyata seorang Yahudi, ya. Seorang Yahudi nagih datang nagih kepada Nabi SAW. Nagih apa? Nagih anak unta yang pernah dipinjam oleh Nabi SAW. Jadi Nabi pernah pinjam ya anak unta milik dia. Nah, dia datang kepada Nabi nagih. Fa'aglabalahu. Kemudian dia bersikap kasar kepada Nabi. Biasa kan? Orang nagih itu rada keras biasanya kalau nagih itu, karena dia merasa punya hak. Dia merasa punya hak. Dalam kehidupan sehari-hari enggak sedikit orang kan pokoknya harus dibayar enak, lamun teu dibayar enak. Ente kerugi. Gitu kan? Mengancam, Bang. Tolong kasih waktu, yaudah kasih waktu sampai besok. Kalau besok tidak dibayar, awas. Keras, berani, karena merasa punya apa? Hak. Nah, ini laki-laki Yahudi datang kepada Nabi, nagih. Mana unta saya yang pernah engkau pinjam? Ya taqallah. Bahkan bersikap apa? Kasar. Fahamma bihi ashabuhu. Jelas ini memicu para sahabat-sahabatnya untuk bangkit memukulnya. Para sahabat Nabi enggak ribo ada orang seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sebab orang yang punya hak ya, dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Enggak disalahkan oleh Nabi. Ya wajarlah dia merasa punya hak. Ya. Dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Tsumma qala, kemudian kata Nabi, "A'tuhu sinnan mithla sinnihi." Berikan kepadanya seekor unta yang usianya sama dengan usia unta milik dia. Kata Nabi. Qalu ya Rasulullah la najidu illa amsal min sinnihi. Para sahabat cari kemudian enggak ketemu. Kata para sahabat, "Wahai Rasul, kami tidak mendapati unta yang umurnya sama dengan unta milik dia. Justru yang kami temukan adalah amsal min sinnihi. Unta yang usianya itu lebih baik daripada unta milik dia." Qala, apa jawab Nabi? A'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik saat qada'an. Ya, saat mengembalikan apa? Pinjaman. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada di antara para ulama, bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau kita misalnya pinjam uang ke teman kita 100.000 rupiah, kemudian kita kembalikan uang itu kepadanya, tapi ada lebihnya 100.000 untuk hutangnya, kemudian kita kasih 10.000 buat dia. Kata saya Usaimin, ini boleh asalkan tidak disyaratkan di awal. Di awal enggak ada syarat harus mengembalikan 110.000, enggak ada syarat itu. Jadi cuma kebaikan aja. Cuma menampakkan sikap bermurah apa? Hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, unta yang pernah dipinjamnya dari si Yahudi itu berbeda dengan unta yang dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Awalnya kata Nabi, berikan padanya unta yang umurnya sama dengan unta milik dia. Tapi para sahabat gak nemukan. Justru yang ditemukan oleh sahabat adalah unta yang jauh lebih baik dari segi usia. Kata Nabi apa? Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik diantara kalian adalah yang paling baik saat mengembalikan pinjaman. Ini ya, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, Allah akan merahmati seseorang yang bermurah hati ketika menjual sesuatu dan bermurah hati ketika membeli sesuatu serta bermurah hati ketika menagih. Ketika apa? Menagih. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini jelas ada kaitan dengan bab yang disebutkan tadi, bermurah hati dalam jual beli. Jual beli itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bahkan kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada transaksi jual beli. Kadang kita butuh barang yang ada di tangan orang lain. Enggak mungkin kita minta, sudahlah barang yang antum punya kesiniin. Itu sama saja dengan kita menghinakan diri di hadapannya. Dan enggak mungkin kita curi barang itu. Kalau kita curi atau kita ambil paksa barang itu, berarti kita berbuat apa? Zalim. Ya. Sebaliknya, kadang kita butuh uang. Kadang kita butuh uang. Orang lain punya uang. Enggak mungkin kita minta uang kepada orang lain. Itu sama saja dengan kita menghinakan di diri di hadapan. Atau enggak mungkin kita paksa orang lain itu untuk memberikan uangnya kepada kita. Kita curi uangnya. Karena itu tindakan zalim kepadanya. Nah, supaya ini semua tidak terjadi, Islam itu kemudian menetapkan syariat adanya al-bai' wasyara, jual beli. Ya. Nah. Yang ingin barang dia bisa membeli, yang ingin uang dia bisa menjual apa? Barang yang dimilikinya. Sehingga terjadilah pertukaran dengan sehat antara barang dan uang. Kita semua kebutuhannya cuma dua. Apa? Ya tadi, barang dan uang. Kalau enggak butuh dua-duanya, wah, repot. Barang butuh, duit ya hayang. Ya kan? Uang juga sama, perlu begitu. Maka kadang-kadang kita jual barang yang kita punya. Kita punya barang, kita jual. Tujuannya apa sih? Supaya mendapatkan apa? Uang. Ya kan? Kita ingin barang yang ada di tangan orang lain, gimana caranya? Ya kita harus beli. Nah, itu. Makanya kehidupan ini kalau tanpa ada transaksi jual beli, kacau. Islam itu betul-betul agama yang sempurna, mengatur urusan ini, urusan transaksi dengan baik. Ada bab al-bai' wasyiram, bab jual beli. Nabi juga memberikan etika jual beli yang baik. Apa itu? Bermurah hati. Bermurah hati saat menjual sesuatu, bermurah hati saat membeli sesuatu. Artinya tidak sulit gitu loh. Ketika membeli sesuatu tidak sulit. Tahu saudara kita menjual barang, oh dia butuh uang. Ya wajarlah kalau kita nawar dengan harga yang wajar. Tapi yang repot itu kalau ditawar dengan ya Allah ya Rabb, modalnya gebeak istilahnya, gitu kan? Ini nggak benar seperti itu. Kalau mau nawar, wajarlah, sewajarnya. Jangan sampai tidak disisakan keuntungan buat dia. Ini yang repot, ini yang tidak samhan. Ya. Demikian juga ketika kita menjual suatu barang. Kalau ada yang butuh, silahkan kobol. Ya. Tidak sulit. Nah, tidak menyembunyikan apa? Barang. Baik. Pun demikian kata Nabi, wa idza qtaba, Allah akan merahmati seseorang yang selalu menampakkan kemurahan hati saat menagih. Nagih apa? Nagih hutang, nagih barang, ya. Bermurah hati dalam artian kalau memang belum bisa dikasihkan sementara waktu pengembalian sudah jatuh temponya, ya dikasih waktu lagi. Kecuali kalau orang yang menghutang atau meminjam itu memang sengaja mengulur-ulur waktu pengembaliannya. Ini yang gak boleh. Mungkin perlu kita sedikit memaksa dia. ya. Karena orang yang seperti ini kata Nabi adalah mumatil. Mumatil itu mumatalah, mumatilah itu orang yang mengulur-ulur waktu ya, mengembalikan apa? Hutang. Satu lagi, qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunafis an mu'sirin aw yadh anhu, rawahu Muslim. Barang siapa yang senang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada hari kiamat, maka hendaknya dia meringankan kesulitan saudaranya, atau bahkan kalau bisa menghilangkan kesulitan itu darinya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.